إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حبيبي لما جمل ينتهي حرمتنا في مليئة عندما يقدر الكتاب بالتقوى على الله سبحانه وتعالى وبرسوله untuk memperbaiki hati dan amalannya. Sebab hati adalah letak pandangan Allah kepada hamba. Siapa yang hatinya baik, maka itu akan menerangi pandangannya dan akan memperindah niatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa fi riwayatin ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah tidak melihat pada jasad-jasad kalian dan bentuk-bentuk kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Dalam sebuah riwayat, kepada hati dan amalan kalian. Dan di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat." Sungguhnya halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan apa yang antara keduanya adalah perkara yang mutasyabih, adalah perkara yang sama. Kemudian Rasulullah menyebutkan di akhir hadis, "Ala inna fil jasad mudghah, idza saluhat, saluha al-jasad kullu, wa idza fasadat, fasada al-jasad kullu, ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah bahwa pada jasad itu ada sekumpulan daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila dia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa sekumpulan daging itu adalah hati. Maka memperhatikan hati adalah suatu perkara yang sangat agung. Ia adalah sebab keselamatan pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man tawallaha bi qalbin salim. Hari tatkala tidak bermanfaat harta dan tidak pula anak keturunan bermanfaat kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id." Hadza ma tu'aduna li kulli awabin hafiz. Man khashiya ar-rahman lil ghaib wa ja'a bi qalbin munib. Dan dekatkanlah surga bagi orang yang bertakwa, kedekatan tidak jauh. Inilah yang dijanjikan bagi setiap orang yang menjaga lalu lagi selalu bertobat kepadanya, yaitu orang yang datang, orang yang takut kepada Allah Ar-Rahman, dan dia datang dengan hati yang terus menerus bertobat dan kembali kepadanya. Ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan akan pentingnya memperhatikan hati dan bagaimana pengaruh hati ini pada diri seorang hamba di dalam mensucikannya dan di dalam mengarahkannya kepada kebaikan adalah sesuatu yang sangat banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hati adalah tempat pengetahuan, tempat ilmu dan pengetahuan. Hati yang baik itu pula hati yang terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepadanya dan senantiasa berharap akan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kaum muslimin, hidupkanlah hati-hati kita. Hidupkanlah hati-hati kita dengan kebaikan dan ketakwaan. Allah telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah kalau kalian dipanggil kepada apa yang menghidupkan kalian, dan ketahuilah bahwa Allah akan menghalangi antara seorang dengan hatinya. Kata sebagian para mufassirin, artinya menghalangi hamba tersebut dari hatinya sehingga ia tidak bisa memahami, ia tidak bisa menghayati kandungan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, Allahumma sarif al-qulub, sarif qalbi ala ta'ati atau ila ta'ati. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, hati, palingkanlah hatiku, balingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Dan dari doa di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Sungguhnya engkau adalah yang maha pemberi. Kaum muslimin yang berbahagia, hati yang baik adalah hati yang khusyuk dan senantiasa takut kepada Allah. Hati yang lemah lembut dan penyayang kepada hamba-hamba Allah, dia adalah hati yang dijanjikan dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum iimaanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hati-hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka mereka bertambah keimanan dan kepada Rabbnya lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang menegakkan salat dan mengimbakkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Mereka inilah orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Untuk mereka berbagai derajat pengampunan dan rezeki yang mulia. Dan di dalam hadis Iyad bin Himar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati di khutbah, di sebuah khutbah. Beliau berkata, "Ala inna Rabbi amarani an uallimakum mimma jahiltum mimma yu'allimuni yawmi hadha." Ketahuilah bahwa Rabbku memerintah saya untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui dari hal yang Rabbku ajarkan kepada pada hari ini. Kemudian beliau sebutkan wasiat yang panjang dan di antaranya beliau berkata, "Ahlul jannati thalath." Penduduk surga ada tiga. Penduduk surga ada tiga. "Dhu sultanin muqtitin mutafaddiqin muwaffaq." Yang pertama adalah orang yang punya kekuasaan, berlaku adil, senang bersedekah, dan orang yang muwaffaq mendapat taufik. Kemudian yang kedua, rajulun rahimun raqiqul qalbi li kulli dhikrba, adalah seorang lelaki yang menyayang lembut hatinya kepada setiap kerabat. Dan yang ketiga, afifun muta'affifun dhu'iyan, yang ketiga adalah orang yang afif, menjaga kehormatan dirinya, muta'affif, dan ia senantiasa menahan diri padahal dia adalah orang yang punya keperluan. Iya. Maka berikut ini saya akan menyebutkan sebagian hal yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dari perkara yang melembutkan hati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang dirahmatinya dan sebagai orang-orang yang beruntung ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Di antara hal yang menumbuhkan hati seorang hamba adalah membaca Al-Qur'an, tadabbur dan memperhatikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tunazzala ahsana al-hadith kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladina taqsha'iru juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallah yahdi bihi man yasha. Allah yang menurunkan sebaik-baik pembicaraan itu Al-Qur'an, sebuah kitab yang serupa dan berulang, di mana akan bergetar kulit-kulit orang yang takut kepada Rabb-nya ketika mendengarkannya. Kemudian kulit-kulit dan hatinya akan menjadi lembut menuju kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalaha?" Tidakkah mereka memperhatikan Al-Quran? Atau hati-hati itu telah tertutup, hati-hati itu telah tertutup dengan sebuah tirai, sehingga ia tidak bisa mendengar apapun, tidak bisa menerima nasihat apapun, dan tidak ada yang bisa menembuskannya. Kemudian yang terakhir yang menembuskan hati adalah memperbanyak mengingat kematian, mensolati jenazah dan mengantar ke kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i. Kata beliau, "Aktsiru min dzikri hadhihi al-ladzah." Perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan. Dan di dalam hadis Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah." Sungguhnya saya melarang kalian dari berziarah ke kuburan, maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan itu. Sesungguhnya itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan di antara hal yang mengingatkan dan di antara hal yang melembutkan hati adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir masuk di dalamnya segala bentuk zikir. Apa kita membaca Al-Qur'an, mempelajari ilmu agama, dan demikian pula duduk dengan ahli zikir, orang yang banyak berzikir, demikian pula masuk di dalamnya orang yang duduk di majelis-majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Kemudian, di antara hal yang melembutkan hati adalah mewujudkan makna keimanan di dalam diri. Keimanan yang bermakna mengakui segala sesuatu yang wajib ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal tersebut merupakan kewajiban yang diterangkan maupun perkara-perkara yang sunnah di dalam menyempurnakan keimanan. Sebab seluruh makna keimanan adalah hal yang menembuskan hati seorang hamba dan memberikan petunjuk kepada hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Demikian pula di antara hal yang memperbaiki hati dan meluruskannya, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapa yang melaksanakan segala perintah Allah, siapa yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, maka dia adalah seorang hamba yang mengagungkan dan membesarkan Allah. Dan Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa may yu'dhim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, maka itu adalah dari ketakwaan, bermuncul dari ketakwaan di dalam hati. Kemudian dari hal yang melembutkan hati seorang hamba adalah mulazanah, terus-menerus bersama orang-orang yang bertakwa, bersama orang-orang yang baik. Sebab duduknya dia dengan orang-orang yang banyak berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan melembutkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul-Nya, "Waqfir nafsaka ma alladziina yad'uuna rabbahum bil ghalati wal 'ashyi yuriduuna waqfir nafsaka ma alladziina yuriduuna waqfir nafsaka bil ghalati wal 'ashyi waqfir nafsaka ma alladziina yad'uuna rabbahum." واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد أينك أنكم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تقل من أغفلنا قبله أن ذكرنا وقبع هواه وكلامه فرطا قبرك الذي لم ونبي محمد bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya di pagi dan petang. Dan janganlah engkau berpaling dari mereka. Dan janganlah engkau malingkan kedua matamu karena menghendaki kehidupan dunia. Dan jangan kamu taat kepada orang yang kami lalaikan hatinya. Dan tentunya perkara orang tersebut adalah perkara yang tercerai-berai. Iya. Kemudian di antara hadis yang menyebutkan hadis seorang hamba adalah ia banyak duduk atau dia duduk dan bergaul dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang berada di bawah derajatnya. Karena Rasulullah SAW berpesan di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazduru himmatallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Dan jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Sebab itu lebih pantas untuk kalian sehingga kalian tidak meremehkan nikmat Allah terhadap kalian. Iya. Sebab siapa yang duduk bersama orang yang di bawahnya, walaupun dia sendiri berada dalam kekurangan, sekali melihat masih ada orang yang lebih kurang darinya, iya, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dia adalah termasuk orang yang diberi anugerah dan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang senantiasa melihat kepada orang yang di atasnya, maka hamba yang seperti ini adalah hamba yang akan kurang bersyukur kepada Allah. Hatinya menjadi keras dan senantiasa yang menuntut sesuatu yang lebih, apa-apa yang kadang ia tidak mampu untuk melakukannya. Iya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat kepada apa yang disampaikan dari perkara-perkara yang melembutkan hati dan menyebabkan hati itu menjadi hati yang selamat, hati yang baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa beriman dan bertakwa dan mensucikan hati dan dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، قوم مسلمين بما جمعت ينسي حرمات الأنسيحيات. Di antara hal yang sangat melembutkan hati seorang hamba dan mensucikannya adalah ia banyak menghayati kisah umat-umat yang telah dibinasakan sebelum kita. Bagaimana mereka mendustakan para rasulnya, berpaling dari tuntunan agama, dan demikian pula menghayati keadaan orang-orang yang tertimpa musibah dan malapetaka di masa ini maupun apa yang telah lalu. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah, fa hiya khawiyatun ala 'urushiha, wa bi'rin mu'attalatin wa faqrin mashih." Betapa banyak desa yang kami binasakan lantaran mereka yang berbuat zalim, maka atap-atapnya rubuh menimpa bangunannya, dan betapa banyak sumur dan gedung-gedung tinggi yang tidak lagi bermanfaat karena turunnya siksaan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat setelahnya, "Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha wa adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur." Maka tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi, kemudian mereka mempunyai hati-hati yang mereka berpikir dengannya, mengambil pelajaran dengannya, dan tidakkah mereka mempunyai telinga yang mereka mendengar dengannya? Sesungguhnya hal tersebut tidaklah membutakan pandangan mata, tetapi membutakan hati yang berada di dalam dada. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela satu kaum yang mereka ini tidak menggunakan akal dan pikirannya, tidak menggunakan pandangan dan pendengarannya untuk menghayati tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran min al-jinni wal insi, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal-an'am bal hum adall, ulaika hum al-ghafilun." Sungguh kami telah penuhi neraka jahannam dari golongan, dari banyak jin dan manusia. Mereka punya hati, mereka tidak berpikir dengannya. Mereka punya mata, tapi tidak memandang dengannya. Mereka punya telinga, tapi tidak mendengar dengannya. Mereka ini lebih sesat daripada binatang, lebih sesat daripada hewan ternak. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Kemudian di antara hati yang menyebutkan hati seorang hamba adalah dia berakhlak baik kepada manusia yang lainnya, berlemah lembut kepada saudaranya. Dan ini adalah sifat yang dipuji kepada Rasulullah SAW yang menggambarkan rahmat pada diri beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Karena rahmat dari Allah, engkau Nabi Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau itu kasar dan keras hati, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Karena itulah kaum muslimin di majelis yang saya hormati dan saya muliakan, hendaknya kita mencermati perkara-perkara yang disebutkan di dalam nas-nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang saya sebutkan tadi. Dan apa yang saya tidak sebutkan, masih banyak dari perkara yang bisa menumbuhkan dan memperbaiki hati seorang hamba. Dan jagalah selalu agama kalian, dan istiqamalah di atas memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adalah cahaya bagi seorang hamba, cahaya di dalam hatinya, cahaya di dalam dirinya akan menerangi jalannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syaraha sadrahu lil-Islam fa huwa ala nurin min rabbih." Maka bukankah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima keislaman, maka ia berada di atas cahaya dari Rabb-nya. Kemudian Allah mencela orang-orang yang kasar dan keras hatinya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Maka celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah berada dalam kesesatan yang nyata. Dari dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan sejumlah atau sekelompok manusia dari sifat-sifat orang-orang yang keras hatinya, orang-orang yang keras hatinya dari tuntunan agama, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebenarnya kita juga memperhatikan hal tersebut, membacanya dalam Al-Quran, tadabbur dan menghayatinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ketaatan dan menjauhkan dirinya dari segala dosa dan maksiat. Dan semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersih hatinya di dunia ini dan bersih hatinya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufiknya kepada kita semua untuk mengamalkan segala sesuatu yang diajarkan kepada kita dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang kokoh di atas keislaman, dikokohkan di atas keislaman di kehidupan dunia ini dan diwafatkan di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.